الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخواتي في الله، بابا بابا إبو إبو جماعة مجلس تعليم بيتي جنتي yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Bapak Agus, semoga Allah taala melimpahkan karunia rahmat dan barokah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, 6 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2025 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita kembali dipertemukan oleh Allah tetap dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk amalan ketaatan tersebut yang sedang kita lakukan di pagi hari ini adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan materi kita, tentunya kami memohon maaf terlebih dahulu atas keterlambatan kajian pada pagi hari ini. Semoga menunggunya Bapak Ibu sekalian, duduknya Bapak Ibu untuk dimulainya kajian pagi hari ini juga tercatat sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita. Saya masih belum merujuk kepada pembahasan rutin kita tentang 40 hadis mizan kebaikan atau kebajikan. Kita masih belum melanjutkan pembahasan kitab itu. Kita masih melanjutkan materi kita tematik yang waktu itu saya sampaikan di Santera della Ponte, ya, Kota Batu. Dan apa itu? Tentang menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah. Dan kita sudah masuk, kalau tidak salah menurut catatan saya, 10 kiat, 10 amalan agar Allah meridhoi kita. Betul ya? 10, ya. 10 amalan, kita sudah sampai di poin yang ke-10. Baik, hari ini kita akan lanjutkan poin-poin yang belum kita catat. Tapi tentunya sebagai kata pengantar, maka saya ingatkan kembali untuk diri saya dan kepada para jamaah bahwasanya cita-cita, harapan tertinggi bagi seorang muslim adalah menggapai, mendapatkan ridha-Nya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam nukilan ayat di surat At-Taubah ayat 72, Allah berfirman di At-Taubah ayat 72 dalam penggalan ayat, waridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim, artinya ridha Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau pengen tahu sukses yang hakiki, cita-cita tertinggi, kebahagiaan yang hakiki adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan keridhaan Allah harus melakukan amalan-amalan yang telah Allah dan Rasul-Nya syariatkan. Apa saja itu yang sudah kita pelajari? Yang pertama apa? Rela berkorban di jalan Allah. Yang kedua, gemar berinfak ya di jalan Allah. Yang ketiga, memiliki sifat siddiq, kejujuran. Yang keempat, mengikuti jejak salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kelima, bersegera dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tidak kami cantumkan dalil-dalilnya karena sifatnya mereview dari dua kali pertemuan kita yang lalu. Ya, pertemuan yang pertama di Kota Batu, pertemuan kedua di majelis ini. Hari ini yang ketiga. Lalu kemudian yang ketujuh, pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedelapan, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, mengerjakan rukuk dan sujud, maksudnya sholat. Sholat, ya, mengerjakan sholat. Orang yang tidak meninggalkan sholat, orang yang menjaga sholat lima waktu, baik itu menjaga khusyuknya, tumakninanya, waktunya, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, bulan yang lalu, ke-10, mencintai saudara kita karena Allah. Dan membenci saudara kita juga karena Allah. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Baik, hari ini kita akan masuk nomor 11. Amalan untuk menggapai ridha-Nya Allah Azza wa Jalla. Apakah dia? Ikhlas karena Allah. Ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Itu maksudnya. Ikhlas dalam beramal. Mana dalilnya? Dalil. Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Suratnya nomor 92. Surat Al-Lail. Surat 92. Ayatnya ayat 19 sampai 21. Kita dengarkan Quran surat 92, yaitu surat Al-Lail, ayatnya 19 sampai 21. Kita dengarkan murattalnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la. Nah itu intinya, wala saufa yarda. Silakan. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Lanjut. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keriduan Rabb-nya yang Maha Tinggi. Lanjut. Dan telah dia benar-benar mendapat kepuasan. Nah, ya. Jadi dia beramal saleh, dia melakukan amal ibadah ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha-Nya Allah. Lalu ditutup di ayat 1:21-nya, mereka benar-benar akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Atau kalau terjemahan sesuai diterjemahkan apa adanya, wala saufa yardha, niscaya kelak dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Yardha. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia beramal ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu tahu apa definisi ikhlas? Ada yang tahu? Ikhlas ialah hanya Kata ini sering kita dengar, sering kita ucapkan, tapi terkadang kita tidak paham, belum mengetahui apa itu makna ikhlas. Apa itu ikhlas? Memurnikan. Apa? Betul, depannya betul. Amalan karena Allah. Memurnikan amalan karena Allah. Benar. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Seperti itu ya. Kata para alim ulama, banyak definisinya. Ada yang mengatakan ikhlas itu adalah mengkhususkan hak Allah berkenaan dalam ibadah. Nah, jadi mengkhususkan hak Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan ibadah atau ketaatan, yaitu termasuk yang tadi kita dengarkan ya, pemurnian yaitu ibadah hanya kepada Allah juga masuk ya. Termasuk juga ada sebagian ulama mendefinisikan ikhlas itu adalah dia tidak peduli bila tidak diberi penghargaan karena kejujuran hatinya karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia tidak suka bila amalnya itu diperhatikan walaupun sekecil atom. Jadi kalau dia enggak dapat apresiasi, enggak dipuji orang, tidak dielem orang, enggak peduli dia. Karena dia yang dia cari ridhonya Allah. Dia enggak butuh pujian manusia. Bahkan dia pun tidak suka kalau amalnya itu dipublikasikan, sekalipun amalannya sekecil atom. Ya. Sekecil atom, dia enggak suka amalnya disebut. Nah, itu ya. Yaitu tandanya orang ikhlas ya. Tandanya orang ikhlas. Jadi sampai-sampai ada ulama juga yang mengatakan orang ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Orang ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu di dalamnya tidak ada lafaz ikhlas. Enggak ada. Ada enggak lafaz ikhlas? Kalau surat yang lain ada, contoh surat An-Nas, ada ayatnya yang mengatakan An-Nas, Qul a'udhu bi rabbin, loh itu An-Nas, Malikin, loh ada, Al-Falaq, ada surat namanya Al-Falaq, di dalam ayatnya nyebut Al-Falaq juga, Qul a'udhu bi rabbil, loh Al-Falaq, tapi Al-Ikhlas, ayo coba Bapak Ibu lihat, Qul huwallahu ahad, gak ada Al-Ikhlas, gak ada ikhlas. Ada Allahus Samad, enggak ada lafaz ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, enggak ada kata ikhlas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada kata ikhlas. Artinya apa? Artinya adalah kata para alim ulama, yaitu sebagaimana surat Al-Ikhlas sering dibaca ya, tetapi dia tidak tampak di luar. Nah, makanya orang itu harus seperti ini. Jadi dia tidak ingin amalnya dipamerkan, dipublikasikan, tidak ingin disebut, ya, tidak ingin diumumkan, ya. Tetapi, ya, orang tahu bahwasannya orang ini beramal dan dia tidak ingin mendapatkan pujian. Itu ya, baik. Kita lanjutkan. Tipsnya gimana supaya ikhlas? Gimana tipsnya supaya kita bisa ikhlas? Ayo, ada yang tahu? Yang bisa berangkat umroh deh. Ya, bayar sendiri ya, sudah terdaftar di travel itu ya, seperti itu. Ayo, apa kiat-kiatnya supaya ikhlas? Ada yang tahu nggak? Simple kiatnya cuma 3. Orang itu kalau kepingin ikhlas, kiatnya cuma 3. Apa itu? 1, yang pertama, bersusah payah mencari keridhaan Allah dan menghindari pujian manusia. Jadi kalau dia dipuji, menghindar. Ya, bersusah payah mencari keridhaan Allah dan menghindari pujian manusia. Ya, menghindari pujian manusia. Jadi kalau dia berada di satu tempat yang di situ namanya dielu-elukan, namanya disebut-sebut, maka dia lebih baik memilih pergi. Enggak suka. Tapi kalau ada orang yang mengkritik dia, ya, mengkritik dia, itu malah dihampiri. Oh, ada kira-kira orang seperti ini. Biasanya kritikan malah dijauhi. Ya, yang kritik malah dibenci. Ya, justru kalau dia dipuji tambah senang. Apalagi kalau dipuji di hadapan orang banyak. Oh, Ya, fly to the sky. Apa fly to the sky? Melayang di udara seperti kapas. Tahu kapok? Kapok itu kalau kena angin tambah bola atau tidak? Sampean memang top. Di pengajian ini memang paling top sampean. Oh, tambah molo. Molo, oh, namanya kapuk. Ya, seperti ada enggak orang tipikalnya kayak kapuk? Ada. Istilahnya angkatan titik-titik-titik. Nah, itu ya. Di masyarakat kan ada istilah angkatan titik-titik. Oh, kon jauh apa dikekno kabeh? Ada enggak orang seperti ini? Jadi ada orang itu yang kayak gini dimanfaatkan, dipuji, diangkat, dibilang begini. Apa yang diminta, tapi begitu dikritik, ya. Makanya cirinya orang ikhlas itu salah satu cirinya, dia kalau sendiri malas, tapi kalau di depan orang banyak, semangat. Kalau dipuji, semangat. Kalau dikritik, motus. Itu berarti ciri orang tidak ikhlas. Ciri orang tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu kebalikannya. Kalau dikritik senang, kalau dipuji dia jauh. Nah, itu ciri orang ikhlas. Makanya tips supaya ikhlas, hindari pujian manusia. Cari ridhonya Allah. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibantu dalilnya Tirmidzi. Dalilnya Tirmidzi. Dalilnya itu riwayat. Ya, Tirmidzi nomor 2414. 2414. 2414. 2414. Ya, silakan. Kita dengarkan. Ayo. 2414. Yang maktabah. Ya, betul. Betul. Betul, bagus. Ya, silakan, dari mana itu hadisnya? Kalau enggak salah dari Aisyah radhiyallahu anha. 2414. Ada ya? Iya. Silakan. Baca. Ada, bagus. Dari bawahnya Aisyah. Dari atas. Dari atas ya. Aisyah. Dari atas. Ya. Iya. Sebentar. Iya. Boleh. Yaitu dari atasnya Aisyah radhiyallahu anha. Langsung aku mendengar Rasulullah bersabda, langsung itu aja, enggak apa-apa. Silakan. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, supaya dia menulis surat berisi wasiat kepadanya dan isinya tidak panjang. Aisyah menulis surat kepada Muawiyah, salamun alaika. Salamun alaika. Terus aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nah, ini jadi isi suratnya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kepada yaitu Muawiyah ya radhiyallahu an. Isi suratnya adalah kita bacakan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nasi kafahullahu mu'natan nasi wa manil tamasa ridhon nasi bisakhatillahi wakalahullahu ilan nasi. Silakan. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun memperoleh kebencian manusia, Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah sekalipun dia dibenci oleh manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Lanjut, teruskan. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menjadikannya bergantung kepada manusia. Nah, begitu seterusnya. Oleh karena itu, maka carilah ridhonya Allah Azza wa Jalla. Termasuk di dalam Al-Quran ada disebutkan. Coba dibuka Quran surah 76, Al-Insan. Al-Quran surah 76, Al-Insan. Ya. Ayatnya ayat 9, kita dengarkan. Al-Insan ayatnya ayat 9. Allah Ta'ala berfirman. Al-Insan ayat 79. Allah berfirman. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Silakan Pak Agus. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu. Kami memberikan makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Loh, kami ngasih makan kalian hanya ingin mengharap keridhaan Allah. Terus kami tidak menghendaki balasan. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Kami tidak menghendaki bowomu. Ya. Paham maksudnya? Paham ya? Nih, acara walimah dikasih makan enggak kita? Kalau kita diundang resepsi pernikahan. Ya. Kami memberi makan kepada kalian hanya mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan apa-apa dari kalian. Walaupun, lanjut. Dan tidak pula ucapan terima kasih. Setelah kalian makan, langsung pulang. SMP sudah makan pulang tanpa mengucapkan terima kasih, nggak apa-apa. Yang kami harapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Mestinya ayat ini ditaruh di undangan ayat ini. Iya ya, mestinya ayat ini. Ustaz, hukumnya orang bowo itu apa Ustaz? Apalagi kemarin tanggal 25. Wah, banyak. Tanggal cantik katanya. 25 bulan 10 2025. Sehari 5 buwan. Ya, seperti itu. Ya, sehari itu ya. Kemanten di mana-mana. Gimana Ustaz hukumnya orang bowoin? Kalau yang pernah saya dengar para asatidz kita, sebagian ada yang mengatakan enggak perlu disiapin. Jadi yang punya hajat gak perlu nyiapkan celengan itu, gak perlu. Karena apa? Karena dia mengundang orang cari ridhonya Allah. Tapi sebagian asatidzah kita mengatakan, loh itu sudah uruf kebiasaan masyarakat. Meskipun itu tidak ditampakkan celengan, tapi tetap disiapin. Orang itu kepingin sodako. Jangan menghalang-halangi orang untuk ngasih hadiah. Jangan, dan itu sudah apa? Sudah uruf di masyarakat kita. Bayar utang. Oh, bayar utang. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Seperti itu. Jadi, apa itu tetap disiapin aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Orang mau masukkan, itu urusannya dia. Nggak mau masukkan, nggak apa-apa. Karena yang kita butuhkan bukan ini kok. Bukan ini. Kita mencari ridhonya Allah. Cuman ini uruf. Ya, terus setelah itu mungkin disodakokan, diatasnamakan, yaitu misalnya untuk kaum muslimin, ya, untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan kaum muslimin, itu juga dapat pahala kembalinya kepada kaum muslimin lagi. Jangan kemudian yang tidak boleh itu dicatat. Iki bagus amin, iya di sini, iya dicatat. Nanti kalau dia undang saya kudu bales ini, kan gitulah. Lah itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi itu kalau tradisi uruf, tak apa-apa, sah-sah saja. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sebab kalau tidak dikasih itu pernah terjadi. Memang betul. Memang saya lihat sendiri. Ada yang ngadakan walimah nggak ada celengan, nggak ada. Ternyata orang ngamplopi itu nyalami sama mertua, sama orang tua, sama kemanten. Itu jasnya kemanten mowol-mowol. Amplop dong isinya. Ayo kok, ya apa? Ya, sehingga dia butuh waktu turun ngetokno kabeh amplop. Nah ini kan kelihatan banyak orang. Padahal dia tidak pakai anu ini, tidak pakai mulai dari awal kepingin ikhlas, ridho karena Allah. Yang penting duduk, makan, doakan kemanten. Wes ikut toh, aku gak minta apa-apa kok. Wes itu toh, kamu langsung pulang, monggo terima kasih memenuhi undangan kami. Tapi namanya orang sudah kebiasaan, mesti ngamplopi. Lah itu sampai mall, apa mall-mall itu ya. Sampai bek penuh itu ya. Yang jaket itu kan di dalamnya ada sakunya juga, itu ya penuh. Jadi kayak mumbung gitu. Allah. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya menyediakan kresek akhirnya. Ya. Nah, ini kan enggak masalah. Saya tanya beberapa asatidz, ya apa Ustaz hukumnya ini Ustaz? Ya apa hukumnya? Enggak apa-apa, itu uruf. Siapin aja sudah kebiasaan masyarakat, ya. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi tips supaya kita ikhlas. Carilah selalu berupaya keridhaan Allah. Terus tips yang kedua supaya ikhlas. Apa itu? Ingat-ingatlah selalu keutamaan orang yang ikhlas. Apa keutamaannya orang itu kalau ikhlas? Ya ada tiga, cuma saya sebutkan tiga saja. Sebenarnya bukan hanya tiga, banyak. Saya sebutkan tiga, bukan hanya terbatas pada tiga ini, banyak ya. Apa saja keutamaan ikhlas? Jadi tolong diingat-ingat ini, insya Allah akan muncul ikhlasnya, keutamaannya. Apa itu diantaranya? Keutamaan yang pertama, orang ikhlas itu selamat dari godaan setan. Orang kalau ikhlas selamat dari godaan setan. Mana dalilnya? Buka dalilnya surat nomor 15 Al-Hijr. Surat 15 Al-Hijr ayatnya ayat 39 dan 40. Surat 15 Al-Hijr ayat 39 dan 40. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan ini. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Jelas sekali kan ayatnya. Silakan, ayo. Iblis berkata, apa janjinya iblis? Ikrar iblis laknatullah alaih. Silakan. Ya Rabbu, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Oleh sebab engkau telah menfonis aku bahwasanya aku ini sesat, dilaknat sampai hari kiamat iblis, maka janjinya pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Nah, pasti akan aku jadikan maksiat itu terasa indah dalam pandangan manusia. Selingkuh itu, khomer itu nikmat, judi itu asik, riba itu mantap. Itu tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Mantap katanya ya, seperti itu. Ya, termasuk menjadikan hubungan laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya itu terasa indah. Contohnya misalnya seseorang ikhwan suka chat kepada seorang akhwat yang bukan mahram ya, gimana ukti sehat, aduh belpret ya, ukti sehat ya, semoga ukti dan keluarga dalam keadaan ini modus ini. Modus ini ya, modus ya, seperti itu ya. Ukti ada taklim di mana? Aduh ya, ini kok ada ikhwan model kayak begini? Ini yang tidak layak ini ya. Kalau ikhwan itu memang gentle, datang ke rumah. Hana mau nabur putrinya antum, putri bapak ya, seperti itu. Terus hati apa ini? Cecetan WA, waduh banci yang kayak gini, banci, nggak punya nyali, iya kan, nggak punya nyali, punya nyali itu datang, itu ya, seperti itu. Ukti juga begitu, akhwat yang jaim, iya, kena coklat titik wis lemah, meleleh, dikirimi coklat, leleh, dikirimi bunga, itu loh padahal mati di kuburan. Ada yang jaim gitu loh ya, jaga image. Baik, kita lanjutkan sekarang, ayo terus. Kecuali yang gak bisa digoda setan, yang gak bisa, silakan. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ayat 40-nya. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis. Nah betul, itu arti yang betul ya, yang dibaca tadi. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, orang yang ikhlas kepada Allah. Nah, ikhlas itu perbuatannya, orangnya disebut mukhlis. Di sini ada Mas Mukhlis? Pak Mukhlis di sini ada? Oh, udah hadir. Ya. Goib, baik kita lanjutkan. Sekarang tips nomor 2. Keutamaan, ini kok tips? Keutamaan, mohon maaf. Keutamaan nomor 2. Yang nomor 1 terhindar dari godaan syaitan, iblis. Nomor 2 keutamaannya bahwasanya orang yang ikhlas akan mendapatkan kenikmatan di surga kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Orang ikhlas itu dapat kenikmatan di surga. Mana dalilnya? Dalil Ya. Dalilnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, surat As-Saffat, surat 37, As-Saffat. Sabar. Surat As-Saffat, surat 37. Ayatnya adalah ayat yang ke-40 sampai 43. Pendek-pendek ini ayatnya. Surat As-Saffat, surat 37. Ayatnya 40 sampai 43. Allah berfirman, "Illa 'ibadallahil mukhlishin." Mukhlis. "Ulaika lahum rizqun ma'lum." "Fawakih wa hum mukramun." 43. "Fi jannatin na'im." Silakan. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maksudnya mukhlis, hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas, gitu ya. Silakan. Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu. Di mana itu? Lanjutkan. Yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di mana itu? Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Baik, sekarang kita masuk ke utamaan nomor 3 terakhir supaya kita bisa ikhlas. Ingat-ingat betul keutamaannya. Yang itu yang ketiga adalah, yang ketiga, orang yang ikhlas, mukhlis ikhlas, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikhlas dalam beribadah, ya, ikhlas, maka dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Bukhari. Dalilnya Sahih Bukhari, nomornya 99. Sahih Bukhari, nomor 99. Bukhari. Baik, kita dengarkan, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah." Ya, silakan. Dari Abu Hurairah. Ada Fathul Bari kan? Yang cetakan? Mana itu? Orang berbagian. Iya betul. Nah, silakan. Ayo. Atasnya 97. Ya, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah. Iya. Dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu berkata, "Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda." Nah. "Wahai Rasulullah." Loh, bukan, aduh, beliau ditanya, ya. Beliau ditanya dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah." Nah, itu ya. Silakan. Dari Abu Hurairah ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah." "Ya Rasulullah." Ya. "Man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah." Silakan. "Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Siapakah orang yang paling bahagia mendapat syafaatmu nanti di hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Silakan. Aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahulimu dalam menanyakan masalah ini." Teruskan. "Karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis." Nah, aku melihat engkau ini orang yang paling perhatian terhadap hadis-hadisnya, terhadap apa yang aku ucapkan. Terus, sebab gak ada orang tanya seperti ini. Gak ada. Sebelumnya gak ada yang tanya seperti ini. "Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu, wahai Rasulullah?" Gak ada sebelumnya. Itu baru pertama kali diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya Nabi mengatakan, rupanya engkau ini adalah orang yang paling perhatian untuk haus dengan hadis-hadis apa yang aku ucapkan. Makanya sahabat Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Terus apa jawaban Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nah ini poinnya, "Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah." Bagaimana itu? "Dengan ikhlas dari hatinya dan jiwanya." Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari sanubari hati yang paling dalam, betul-betul menghujam dalam hatinya kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi dia memahami makna yang terkandung dari kalimat tersebut. itulah orang yang berhak mendapatkan syafaat. Jadi bukan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah, bukan, ya, bukan. Atau misalnya dia mengartikan la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada pencipta alam raya, tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Bukan itu, bukan. Kalau pemahamannya seperti ini, apa bedanya sama orang kafir di masa Rasulullah? Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tahu bahwasanya pencipta alam ini adalah Allah. Tahu loh mereka. Orang-orang kafir itu tahu pemilik alam raya ini Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Tapi mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka menyembah berhala-berhala. Bahkan mereka ketika ditanya, ya, ketika mereka ditanya, mengapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala ini, bukan. Tetapi berhala ini kami jadikan perantara, wasilah, gitu ya. Itu kalau bahasa kita mak comblang. Ah, berhala ini ya. Berhala ini tak jadikan perantara supaya hajat kami disampaikan kepada Allah. Jadi mereka orang kafir tahu yang ngasih rezeki itu Allah. Bahkan Abdul Muthalib, kakek Nabi, Abdul Muthalib, kakek Nabi, ketika Abraha itu dia akan menghancurkan Ka'bah, maka dia akan bertemu dengan Abdul Muthalib yang saat itu sedang mengembalakan onta-ontanya. Lalu Abraha kan ceritanya kan begitu. Dia bertanya kepada Abdul Muthalib, ya, dia bertanya, siapa man robbul ibil, siapa pemilik onta-onta ini, ya. Dia Abdul Muthalib menjawab, ana robbul ibil, saya pemilik onta-onta ini. Lalu siapa yang punya rumah tua itu, Baitil Atiq, rumah kuno, maksudnya Ka'bah, siapa yang punya? Abdul Muthalib menjawab, Allah yang punya. Allah loh ini. Orang kafir tahu kalau ini rumahnya Allah. Tahu mereka, faham. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Mereka jadikan berhala sebagai perantara. Gitu ya. Oleh karenanya, ini menunjukkan bukti kepada kita, pemahaman kita terhadap la ilaha illallah jangan sebatas yaitu pada Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, bukan. Tetapi makna yang benar la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, itu. Baik, sekarang kita masuk amalan yang nomor 12 agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Oh. Kiat nomor 3 belum ya? Oh iya, kiat nomor 3 belum. Tips nomor 3 ya, belum ya? Tips nomor 3 supaya kita bisa ikhlas ya. Ya, supaya kita bisa ikhlas. Ya, banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Terutama doa berlindung dari riak dan sum'ah. Riak dan sum'ah. Kembali ke tadi ya, kembali. Yaitu kiat-kiat supaya ikhlas. Ada berapa kiatnya? Ada 3 kan? Satu, apa satu? Mencari ridha Allah ya, dan menjauhi, hindari pujian. Nomor 2 apa? Ingat-ingatlah selalu keutamaan ikhlas. Itu sudah selesai. Yang nomor 3 lah sekarang, banyak berdoa. Bingung catatannya? Enggak ya? Ya apa ini, berdoa kepada, terutama doa meminta perlindungan dari riya dan sum'ah. Bagaimana doanya? Ada yang tahu enggak? Ada yang hafal tidak? Doanya adalah hadis, riwayatnya riwayat Al-Hakim. Saya bacakan. Insya Allah Bapak Ibu banyak yang hafal insya Allah. Karena doa ini sering terdengar di telinga kita. Familiar ini. Doa itu berbunyi, ya doanya berbunyi, Allahumma, ya kita buat jamak saja, jangan inni tapi inna. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Pernah dengar? Wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal ailati wal dhillati wal maskana. Artinya, saya artikan dulu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut, kikir, pikun, keras hati, kelalaian, berat tanggungan, kehinaan, dan kemiskinan. Dilanjut, wa na'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaq wasum'ah warriya. Lah itu masuk di situ. Kami juga berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, perpecahan, kemunafikan, sum'ah dan riya. Terakhir ditutup, wa na'udzubika minas samami wal bakami wal junun wal judam wal baros wasayyi'il asqam. Artinya, kami berlindung kepadamu dari tuli, bisu, gila, penyakit lepra, belang, dan keburukan berbagai macam penyakit. Nah, itu. Dihafalkan doa ini, dihafalkan. Bulan depan tes. Ya. Ya umroh. Ya baik ya. Seperti itu. Apa ini tolong dihafalkan ya, dihafalkan. Karena apa? Karena doa ini banyak sekali kita berlindung dari berbagai macam keburukan. Lanjut kembali ke materi kita, menggapai ridho Allah. Amalan nomor 12. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Mana dalilnya? Takut kepada Allah. Kalau orang itu takut kepada Allah, maka akan Allah ridhoi. Allah akan meridhoi orang tersebut. Dalilnya, insya Allah apal semua. Ayo coba ditebak ini surat apa ini. Coba ya, main tebak-tebakan ini ya. Surat apa ini ya? Suratnya kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Coba ditebak ya, surat apa ini? Allah berfirman, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abadan radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Surat apa? Kok tahu roh aku gitu? Al-Bayyinah ya, surat nomor 98, ayatnya ayat terakhir, ayat 8 ya. Surat 98 Al-Bayyinah, ayatnya ayat 8. Monggo bagus terjemahannya dibantu. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah, silakan. Surat 98 ayat 8. Kita dengarkan. Balasan mereka di sisi Rabb-nya, di sisi Rabb mereka ialah surga Aden. Terus. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lanjut. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa itu bagus balasannya? Allah ridho terhadap mereka. Nah, ulang lagi. Allah ridho terhadap mereka. Apa perbuatannya mereka? Kok sampai Allah ridho ini? Lanjut. Dan mereka pun ridho kepadanya. Demikian itu? Dan demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Loh, balasan. Orang yang takut kepada Allah, balasannya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, mohon maaf. Ya, yang namanya takut itu ada tiga model. Ada tiga model takut. Ada tiga macam takut. Ya, yang pertama adalah takut kepada Allah. Dan ini wajib. Wajib takut kepada Allah. Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, ya, hukumnya wajib. Ada yang kedua, takut yang dibolehkan. Ada jenis takut yang boleh, mubah, boleh. Contohnya adalah, dan ini adalah takut yang menjadi tabiat manusia. Contohnya takut kepada binatang buas, ya, takut kepada ketinggian. Ada nggak yang takut ketinggian? Ya, seperti itu. Ada lagi takut tenggelam, ya. Takut tenggelam, ya. Seperti itu. takut nikah lagi. Itu ya tobi tabiat ya. Ini boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh, takut nanti istrinya marah-marah. Ini sesuatu. Ini takut tobi. Takut istri. Baik, kita lanjutkan. Jadi takut yang dibolehkan. Kalau yang nomor satu yang wajib, takut kepada Allah. Yang nomor dua yang dibolehkan. Lah yang nomor tiga, takut yang hukumnya haram. Haram. Haram. Lah takut yang hukumnya haram ini, macamnya ada tiga juga. Tiga-tiganya haram. Tiga-tiganya. Saya ulang ya. Nomor satu, takut yang wajib. Takut yang wajib itu takut kepada siapa? Allah. Yang nomor dua, takut yang boleh. Ya, maksudnya apa? Takut yang menjadi tabiat manusia. Contohnya takut ketinggian, takut tenggelam, takut macam-macam. Ya. Yang nomor tiga, takut yang hukumnya haram. Lah takut yang hukumnya haram ini ada tiga macam. Takut yang hukumnya haram. Hukumnya haram. Contohnya apa ini? Yang tiga ini. Yang pertama adalah yang A gitu aja. Yang A takut yang hukumnya haram, yaitu takut yang berbau kesirikan. Takut yang berbau kesirikan. Nah ini, dia ini takut tapi arahnya ke arah sirik. Itu loh, itu tidak boleh ini, haram ini. Contoh, pernah mendengar tidak ada hadis orang masuk surga karena seekor lalat? Masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Pernah dengar? Jadi ceritanya, Bapak Ibu kalau kepingin tahu jalan ceritanya dari awal, silakan nanti Google-nya dibuka aja, diketik, tulis saja masuk surga karena seekor lalat ya, atau masuk neraka gara-gara seekor lalat. Nanti diklik akan muncul cari rumaiso.com. Lah nanti disebutkan itu hadisnya, itu hadisnya sahih. Hadisnya soy. Singkat cerita, begini ceritanya. Ada dua orang yang melakukan perjalanan melewati sebuah perkampungan. Ternyata di perkampungan ini penduduknya menyembah berhala. Dan mereka memberikan syarat bagi orang yang melewati perkampungan itu harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala itu. Lalu memang mereka penyembah berhala. Harusnya sih apapun persembahannya, lewatlah dua orang ini. Dan tidak ada jalan lain kecuali ini jalan satu-satunya. Itu ya. Ternyata mereka berkata, si penduduk kampung, kalian boleh lewat asalkan kalian mempersembahkan sesuatu. Katanya dua orang ini, kami tidak memiliki apa-apa untuk bisa kami persembahkan. Katanya penduduk kampung mengatakan, apapun itu meskipun hanya seekor lalat, yang penting ada sesuatu yang kalian berikan. Apapun, meskipun seekor lalat. Maka orang yang pertama mempersembahkan seekor lalat sehingga dia lolos. Lalu dia mati. Maka kata Nabi, orang itu masuk neraka karena dia melakukan kesirik. Ya, mempersembahkan kok kepada kirim sesaji kan ini ceritanya. Kayak mirip sesajen kan? Nah itu. Yang satunya kekeh dengan tauhidnya. Enggak, saya enggak mau. Loh, kalau enggak mau, maka kamu akan kami bunuh. Enggak mau. Akhirnya dibunuh. Dibunuh. Dan orang yang kedua ini masuk surga karena mempertahankan diri, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itulah sabda Nabi, orang masuk surga karena seekor lalat. Ya, orang masuk neraka gara-gara juga seekor lalat. Sebab kata penduduk kampung, maka enggak apa-apa meskipun seekor lalat, seperti temanmu mempersembahkan seekor lalat, enggak apa-apa. Ya, dia tetap enggak mau, maka dia dibunuh, masuk surga. Nah, ya. Makanya ini takut yang haram, takut berbuat atau berbau sirik, takut yang berbau sirik. Ada lagi yang B, takut yang haram. Masuk kategori takut yang haram, takut kepada jin atau syaitan. Oh, takut kok ambil susana ini. Iya, takut sama jin. Iya. Ngapain? ya seperti itu. Takut sama pocongan, takut sama gundurwo, ya. Kita lebih mulia enggak daripada mereka? Iya iyalah, kita lebih mulia. Ngapain takut? Ya ajak taklim. Hai taklim. Ya, biar kamu dapat hidayah. Ya. Ya. Baik, jadi takut kepada jin syaitan karena beranggapan bisa memberikan mudorot kalau kita tidak mengikutinya. Nah, contohnya, Bapak Ibu enggak usah apa itu enggak usah jauh-jauh. Masih banyak loh masyarakat kita setiap kali melewati tikungan. Tikungan. Terutama tikungannya itu yang ada jembatannya. Buk-buk istilahnya. Apa buk ya? Buk-buk. Buk apa buk? Buk. Ya wis itulah. Yes. Ya. Tiap kali melewati itu mesti ngasih klakson. Din. Siapa ini? Istilahnya kulonwun. Ini takut yang haram ini. Takut yang haram ini. Ya. Ini takut yang haram. Oh iya, mau bangun rumah harus ngadakan syukuran di atas lahan yang mau dibangun. Kalau bisa menyembelih ayam tertentu yang hitam legam cemani supaya nanti proyeknya tidak ada yang ganggu. Lah ini kan takut sama jin syaitan dan seterusnya. Maka ini tidak diperbolehkan, ya, seperti itu. Contoh lagi, ya, nabrak kucing. Supaya nanti ini tidak menimbulkan mudharat pada sepeda ini, ya, supaya nanti sepeda ini tidak kecelakaan atau tidak hilang, maka setelah nabrak kucing, sepedanya harus dimandikan dengan air kembang. Ya. Dia sendiri loh, gak tahu aduh suami. Iya, nggak pernah mandi kembang, sepeda dimandikan kembang. Loh, ini namanya takut yang haram ini, takut yang haram, ya. Jadi yang seperti ini ditinggalkan. Banyak nggak di masyarakat kita yang kayak begini? Nah, itu hati-hati ya. Terus nomor C, takut yang haram, takut yang berbau maksiat, takut yang berbau maksiat, takut berbau maksiat. Kalau tadi berbau sirik, ini enggak berbau maksiat. Contohnya, tak kasih contoh. Seorang muslimah tidak mau berhijab karena takut nanti diejek, diolok-olok kacil bapak. Ya. Orang yang mau sholat di masjid karena ingin yaitu menyenangkan hati orang tertentu. Karena jika ditinggalkan dia akan yaitu ditinggalkan atau tidak dijadikan teman, ya dikucilkan, ya maka ini nggak boleh. Ya contoh lagi, takut yang maksiat, disuruh mencurangi laporan keuangan, suruh mencurangi, ya oleh bosnya. Ia lakukan hal tersebut karena takut dipecat oleh bosnya. Kalau nggak tak lakukan Ustaz, waduh ya aku kehilangan pekerjaan. Wis jarno sing duso bose Ustaz, tapi saya wis ngikut. Nah ini takut dipecat. Nah ini banyak enggak yang model kayak gini. Itu takut yang haram loh itu. Takut yang haram. Baik, sekarang kita masuk amalan nomor 13. Amalan nomor 13 supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 ini. 13 ini. Wah, banyak. Penasaran semua? Ya. 13 ini adalah menjaga lisan. Lisan ini kecil bentuknya tapi besar dampaknya. Mana lebih panjang? Lidah kita, lisan kita sama lidahnya sapi. Panjang sapi. Dalam anatomi tubuh manusia, lidah sapi lebih panjang. Tapi sapi kalau mengeluarkan suara, ngop, gak bawa efek. Tapi manusia sedikit-sedikit aja. Ojo ngomong dulu tapi. Sampai tak waredok, si ngeru sampai yang doi. Waduh, dampaknya besar sekali. Oh, ya, hati-hati. Lisan ini kecil tak bertulang, tapi sekali ucap besar akibatnya. Ya, mana dalilnya? Orang kalau suka jaga lisan, ya, diridhoi oleh Allah. Ya, dari tadi ayat Quran terusin. Jadi kalau Bapak Ibu catat nomor 1 sampai nomor 12 itu semuanya ayat Quran semua. 1 sampai 12. Mulai 13 dan seterusnya hadis Nabi semuanya. Ya, yang 13 ini menjaga lisan. Di mana dalilnya? Hanya setan yang makan tangan kiri, nggak usah. Sampaikan aja awalnya aja, nggak usah dipanjangin, nggak usah makan tangan kanan ya akhi. Oh ya, astagfirullah, orang itu jadi merubah tangannya, dia makan tangan kanan, kita dapat pahala. Mungkin orang itu nggak, orang lain nganggap itu sepele, tetapi itu mendatangkan ridhonya Allah azza wajalla. Seperti itu kita mengingatkan saudara kita waktu kumpul-kumpul keluarga. Istilahnya kalau di masyarakat kita arisan keluarga menjelang duhur. Ayo bapak-bapak siap-siap, kita keluar ke masjid Muhajirin. Untuk ibu-ibu sholat di rumah ya. Untuk bapak-bapak ayo ke masjid, laki-laki ke masjid. Sekalipun itu omongan ringan, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi Allah ridho itu. Allah ridho. Nah, itu ya. Makanya jangan disepelekan ini. Tapi ada ucapan itu yang kita anggap itu guyon, sepele, tapi Allah tidak ridho. Contoh, lisannya menyakiti orang yang mendengar, padahal dia itu merasa ini cuma guyonan, Pak Ustaz. Contohnya misalnya, ada seseorang membawa anaknya, lalu kita bilang sama orang itu, anakmu kok kurung ini? Ya, seperti itu. Kamu kok, ya, dan macam-macam lah. Lisannya itu suka nyakiti, ya, menyakiti. Apalagi ada keluarga kita yang datang ke rumah kita, ya, seperti itu, dia datang langsung yang dikritik rumah kita. Tabirmu itu gak ganti-ganti sih. Tabir larang kok, korban itu mahal, gak murah, ya, seperti itu. Aku rioyo ping telu dok gini, tabirmu pancet ini terus. Ya, seperti itu. Baik, jadi ini enggak boleh ya, meskipun itu bercanda ya, bercanda. Ada lagi ya, ini guyonannya orang Arab ini ya, guyonannya orang Arab. Sampai akhirnya terjadi perselisihan. Gara-gara yang diajak ngobrol ini baperan, baperan. Kan ada orang itu yang baperan, suka kebawa perasaan. Ya. Ada seseorang bilang kepada si A, orang bilang sama si A, jazakallah khairan, antum sudah membantu, alhamdulillah, masjid kami alhamdulillah sudah terlaksana pembangunannya, alhamdulillah. Si B nyeletuk si B, loh dia ini bantu, bantu masjid, dia ini, si A ini bantu masjid, loh iya, beliau bantu masjid, alhamdulillah pembangunan masjid. Apa katanya si B? Mustahil, lawung kucing di luar gemuk masuk rumahnya metu omahe dadi kuru. Kucing nduk jaba lemu mlebu omahe metu mane dadi kuru. Lah kok dek niate? Bangun masjid. Iya. Lho ini kelas tinggi nih guyone. Orang itu bahaya ini. Iya. Akhirnya orang ini si A ini, lho kok njo ngremekno aku kan. Ya. Nah, baperan kan. Jadi jangan, hati-hati lisan ini, hati-hati. Orang yang suka menjaga lisan diridhai oleh Allah subhanahuwataala. Termasuk ibu-ibu. Iya. Oh, ya. Wah, kalau sama ustadznya lemah lembutnya. Fi amanillah ustadz. Ya Allah. Ya. Jazakallah khairan ustadz. Ya. Ya itu ya, terus itu. Ustadznya mulai keluar itu sudah jazak sampai mlebu masuk mobil, jazakallah, jazakallah, jazakallah, terus itu. Ya, kalau sama ustadznya, ustadz sehat ya. Ya, coba sama suaminya. Suaminya kalau tanya, mah, kok deket di dokul dulu mas, dokul, masuk kakek tore. Ada istri yang kayak gitu di sini? Ada. Jaga lisan. Di sebelah. Di sebelah. Yo, yo, ya. Ada di rumah ya Allah. Itu ya. Coba kalau sama ustadznya ya Allah, sama suaminya, jangan gitu dibalik. Kalau sama suaminya, beb, sayang. Itu yang lembut ya. Apalagi kalau dinasehati, suka getahi suami. Kalau nasihati, ya kamu kalau keluar rumah jangan pakai wangi-wangian, itu dosa, itu ada hadisnya, tidak boleh. Apa kata istrinya? Hus menem, bawel rewel, wis kakarjo, biasa pensiun, biasa pensiun. Ya, sana-sana pensiunan di sana. Wahai para pensiunan, sabarlah panjenengan, sabar. Ya. Ya. Sebab kalau istri Anda tidak ada, itu yang Anda cari. Ya, rewelnya, ya, nyentaknya itu ya. Itu yang dicari. Aduh, nasib. Makanya rambutnya. Kasihan ya. Rambutnya putih sebelum sama-sama. Ya. Sampai kena Parkinson, Gemeter kan ada istri. Lupa istrinya. Ya lupa sama dia. Amnesia, lupa sama istrinya. Kita lanjutkan. Jadi menjaga apa tadi? Lisannya. Bu, suami itu kalau biasa kerja, terus tidak kerja pensiun, itu stres loh, stres. Biasa keluar rumah ini di dalam rumah terus stres. Makanya kalau ada seorang suami, Bu, Ma, aku gak, apa ini, gak kerja, tidak menghasilkan apa-apa, tolong bangkitkan semangatnya. Gak apa-apa mas, kamu seperti ini loh, aku bersyukur kepada Allah. Loh kok bisa? Kenapa? Karena kamu di rumah, aku taklim sama kamu, ya berangkat berdua, pergi ke masjid berdua, ini sih tak dungakno ini ya koyong ini, ibadah wong loro. Itu semangat suami kalau dibilang kayak gini ya, seperti itu. Tapi kalau suami diketahui toh ya, aku kata matu ya, ojo takon yang di sementing aku gak macam-macam, aku juga amanat, mulai isu mulai sore kalau tak masalah ojo lagi ngomong lu sudah waktunya nikah lagi ya. Waktunya sano ini bisa mati muda ini. Sano ya Allah, iya ibarat keropok melempem ini. Ya, aku juga mana dalilnya, dalil pentingnya menjaga lisan, dalil. Ayo dibuka dalilnya beberapa. Saya target jilid 5. jilid 5. Nomornya nomor 2856. Sohe tarhib wa tarhib. Saya tunjukkan dalil-dalil tentang pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. STWT Sohe tarhib 2856. 2856. Sohe tarhib wa tarhib 2856. Baca Pak Gus. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Apa kata Nabi? Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Silakan. Siapa yang dapat menjamin untukku lisan dan kemaluannya ya dari maksiat, maka aku menjamin baginya surga. Siapa itu kalau diartikan apa adanya, mestinya begini, arti apa adanya. Man yadman li ma baina lahyaihi. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga di antara dua gerahamnya. Geraham atas dengan geraham bawah. Tengah-tengahnya maksudnya lidah. Di antara dua geraham, wama baina rijlaihi, dan dia bisa menjaga di antara kedua kakinya, maksudnya maaf kemaluan. Jadi kalau diringkas, siapa yang bisa jaga lisan sama jaga kemaluan, adzman lahul jannah. Nabi tidak mengatakan adzmanu, nunnya tidak didhamma, nunnya disukun. Ya, kenapa bedanya kalau didhamma sama disukun? Kalau disukun adzman lahul jannah. Aku pastikan masuk surga. Tapi kalau didhamma adzmanul jannah, ya, unsur kepastiannya masih 50-50. Masih 50% kepastiannya. Makanya sama Nabi dimatikan. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab itu sampai seperti ini. Itu beda sedikit aja sudah artinya beda sudah ya. Jadi Nabi mengatakan adman lahul jannah. Aku pastikan, tak jamin pasti masuk surga. Kepastian. Asalkan bisa jaga apa tadi? Lisan dan kemaluannya. Maksudnya menjaga kemaluannya dari perbuatan maksiat, zina dan sebagainya. Ya. Baik, dalil kedua tentang pentingnya menjaga lisan, pentingnya dua Sohe tarhib wa tarhib, masih STWT Sohe tarhib wa tarhib nomor 2865 ya. Dari Anas radhiyallahu an, silakan. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Silakan. Iman seorang hamba, imannya seorang hamba tidak akan lurus, silakan. Tidak lurus sampai hatinya lurus. Imannya seorang hamba tidak akan pernah lurus sampai hatinya lurus. Lanjut. Dan hatinya tidak lurus sampai lisannya lurus. Berarti kalau begitu Ustaz, lisan itu cerminannya hati Ustaz. Orang itu kalau kepingin tahu atine wong orang ini baik atau tidak, lihat lisannya. Kalau yang keluar dari mulutnya itu semua yang baik-baik, itulah hakikat jati diri dalam hatinya. Tapi kalau yang keluar dari lisannya itu yang jelek-jelek, mencaci maki, riba, namimah, suka apa ini, menjatuhkan kehormatan orang lain, corok, kotor dan seterusnya, itulah hakikat isi hati ini, yaitu. Jadi semuanya tergantung lisan, semuanya itu. Jadi kalau ada seorang suami, kalau dia marah-marah sama istrinya, sak taman safari disebut kabeh. Bukan kebun binatang toh ini, sak taman safari. Berarti yoiku isi hati ini laki-laki itu. Itu berarti jelek memang. Jelek. Kalau laki-laki itu hatinya bersih, suami itu hatinya bersih, maka kalau dia jengkel kepada istrinya, apa itu? Dia kembalikan ke sabda Nabi. La yafrok mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan pernah mencaci maki menghardik wanita mukminah. Kalau kalian sudah tidak suka karena perangainya, laki-laki sudah benci karena perilaku istrinya, maka dia selalu mengingat-ingat kebaikan istrinya. Jadi enggak jadi marah. Makanya orang laki-laki yang sabar, suami yang enggak ngamuan, itu gentle itu, top markotop sudah, itu seperti itu. Jadi itu betul-betul lelaki pendekar itu, ya apa ini jawara sebenarnya itu, ya. Jadi hatinya bersih karena apa? Karena dia kalau istrinya salah dia tidak marahnya marah sekedar diingatkan. Nggak boleh, aku nggak seneng kau ulangi kayak gini. Ya, ini salah. Ini dibenci sama Allah dan Rasulnya. Ojo dibaleni mana? Paling gitu toh. Dia tidak pernah menghardik sampai mencaci maki keluarga istri, bapakmu, ibumu. Ya. Ada nggak suami model kayak gini? Ya, tapi di sini nggak ada. Di sini soleh semuanya. Ya, di sini laki-laki yang sudah berilmu semuanya. Ya, masya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang dalil yang lain, dalil ketiga, pentingnya menjaga lisan. Sahih tarhib wa tarhib tetap 2872. Sebab taklim itu harus diamalkan Bapak Ibu, nuntut ilmu, ya. Sebab saya sering kali mendengar siapa ini curhatan-curhatan, suaminya rajin taklim, istrinya rajin taklim, ternyata perilakunya dalam bermuamalah suami istri itu enggak baik. Maka berarti ilmu itu cuma sekadar masuk kanan, telinga kanan, keluar telinga kiri. Cuma sekadar di datang ya, meramaikan suasana. Ya, seneng kumpul-kumpul, tapi gak diamalkan. Percuma, ya. Seperti itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ibarat tanah-tanahnya tanah tandus. Jadi apa itu? Air itu ketika disiramkan karena longsor ya, itu betul bisa jadi. Iya, ada orang itu, makanya orang itu kan hati seseorang itu diibaratkan tanah dengan tanaman. Ada orang itu yang tanaman ketika disiram meresap ke akar-akar jadi batang, batang menjadi ranting, ranting menjadi daun, memunculkan buah, buah dinikmati orang banyak. Itu maksudnya hati yang bersih. Orang menerima ilmu, diserap, lalu diamalkan, bermanfaat bagi orang banyak. Yaitu ilmu qalbun salim. Ada orang itu yang menuntut ilmu, isi hatinya kayak tanah itu tanah tandus. Jadi ketika tanaman itu disiram, airnya itu menggenang. Jadi tidak meresap ke bawah, menggenang terus, tidak ngeresep-ngeresep. Nah ini ya, ini namanya qalbun marid, hatinya sakit. Ada lagi yang ketiga, begitu disiram itu meresap ke bawah tapi tidak ke akar. Yaitu tadi yang dimaksud Pak Agus, longsor, tanah longsor, langsung jatuh ke bawah. Jadi itu yang saya tadi katakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, nah itu baik. Jadi banyak yang seperti ini banyak. Ayo dibuka STWT 2872. Silakan dari Abu Wa'il. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, iya. Bahwa beliau naik bukit Safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ke apa ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke bukit Safa ketika sa'i ya. Terus lanjut. Lalu memegang lisannya seraya bersabda. Silakan. Wahai lisan. Wahai lisan. Katakan yang baik. Terus. Niscaya kamu memperoleh kemenangan. Terus. Dan jangan bicara jelek. Maka kamu selamat sebelum kamu menyesal. Lanjut. Kemudian beliau berkata, ya. Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah ini poinnya di sini. Silakan. Kebanyakan dosa dari Bani Adam adalah pada lisannya. Duh, kata Nabi, kebanyakan dosa anak cucu Adam itu terletak pada lisannya. Lisan itu paling banyak menyebabkan kita tergelincir kepada dosa. Ya, terakhir yaitu dalil menjaga lisan yang keempat, dalil keempat sama tetap kitabnya Sahih Tarhib wa Tarhib nomor 2875. Ya, poin B, Agus dibaca poin A dulu dari Abu Hurairah, nanti langsung isinya poin B yang dibaca. Silakan 2875. Dari Abu Hurairah bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda. Poin B yang dibaca, silakan. Sesungguhnya seorang lelaki berbicara satu kata yang mana dia mendukanya tidak berdosa. Terus. Namun perkataan tersebut menjerumuskannya sejauh 70 tahun. Gara-gara ucapannya itu masuk nerakanya 70 tahun. Gara-gara ucapannya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang poin amalan nomor berapa? 14. Saya tutup sampai 16. Ya, totalnya berapa sih Ustaz? 23. 14, 15, 16. Dalilnya jadi 1. 14, 15, sama 16. Dalilnya nanti jadi 1. Apa yang ke-14? Supaya kita mendapatkan ridha dari Allah. Mentauhidkan Allah. Harus mentauhidkan Allah. Akidahnya. Ya. Tauhidnya. Tidak terkontaminasi dengan kesirikan. Harus mentauhidkan Allah. Makanya pentingnya belajar tauhid. Ya, jadi Bapak Ibu jangan fobi ngaji di sana tauhid. Ya, ngaji di masjid ini tauhid. Nanti majelis taklim yang mana kita tauhid lagi yang dibahas. Nanti ngaji di mana sama ustadz yang lain tauhid juga. Tauhid terus. Ya. Kenapa? Karena memang umat ini butuh akidah, butuh tauhid. Ya, butuh sekali. Ya. Sebab apa? Sebab seringkali beredar di masyarakat kita ucapan-ucapan, lisan-lisan yang justru mencederai tauhidnya. Lisannya itu mencederai tauhidnya, akidahnya. Contoh, seseorang berkata, "Oh, iki coba gak gawe Google Map kesasar aku." Oh, itu cacat itu. Hati-hati, menodai tauhidnya. Coba aku dari tadi gak pakai Google Map, ya wis kesasar aku. Coba aku ndak minum pil ini, oh ini pil nyambung nyawa ini. Mati aku. Seperti andai kata tadi itu, andai kata anak saya tidak saya leskan, saya panggilkan guru private, ini saya hasilnya ndak kayak gini. Ini semua ya gara-gara tak panggilkan. Oh itu sirik loh itu. Sirik itu. Hati-hati ya. Andai kata tadi itu waktu-waktu berkendara saya banting yaitu ke kanan, waduh celaka saya sudah pasti saya akan apa ini terkena mudharat. Untungnya tadi tak banting ke kiri pas kosong sudah itu. Coba tak banting ke kanan ketabrak saya, padahal yang menyelamatkan dia dari musibah siapa? Bukan karena kepandaian dia banting ke kanan atau ke kiri, bukan. Gitu ya, hati-hati loh, itu sirik. Makanya butuh tauhid. Terus diasah terus akidahnya. Terus ya. Wah, di zaman Nabi kenapa kok peperangan mendapatkan kemenangan terus? Karena mereka mentauhidkan Allah. Sehingga Allah tanamkan ketakutan di dalam hati orang kafir. Pengen tahu dalilnya? Kenapa di zaman Nabi orang kafir itu pada takut sama Nabi dan para sahabat? Ini belum perang, mau ke medan perang mereka sudah kocar-kacir, ninggalkan harta yang mereka bawa. Makanya ada istilah harta rampasan perang namanya fa'i. Ada ghanimah, ada fa'i. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang terjadi kontak fisik. Kalau fa'i enggak pakai kontak fisik. Ya, langsung diambil gitu aja. Kenapa mereka orang kafir kok takut sama Nabi dan para sahabat? Karena Nabi para sahabat akidahnya di atas akidah yang kokoh. Kenapa sekarang orang kafir kok malah berani kepada kaum muslimin? Ya, kita dibantai habis-habisan, saudara kita di Gaza, Suriah, Rohingya, ente-entean. Di negeri kita pernah terjadi pembakaran masjid, peristiwa Tolikara, peristiwa Ambon. Jangan dilupakan itu. Iya. Kenapa kok kaum muslimin kayak begini nih, kenapa? Karena mereka bergelimang syirik sehingga keberanian itu ditanamkan di hati orang kafir, sedangkan kaum muslimin diberikan rasa takut oleh Allah. Karena akidahnya ya tidak kokoh. Mana dalilnya? Ayo coba dibuka. Sebelum tak kasih dalil ini ya tentang yang ridho tadi. Ini pengen tahu apa betul orang-orang kafir itu berani sama kita lantaran kita tidak mentauhidkan Allah. Coba dibuka Quran surat nomor 6 Al-An'am. Surat nomor 6 Al-An'am. Sebentar, Al-An'am itu ya. Sebentar. Bukan Al-An'am, bukan. Ali Imran. Ayat 151. Ali Imran surah nomor 3 ayat 151. Ali Imran 151. Allah berfirman. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Silakan. Agar dia masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Kenapa orang kafir itu kok takut? Silakan. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Karena orang kafir menyekutukan Allah, makanya diberikan oleh Allah dalam hatinya rasa takut. Sedangkan Allah memberikan keberanian kepada Nabi dan para sahabatnya karena mereka mentauhidkan Allah. Jadi orang kalau menyekutukan Allah, dibuat oleh Allah hatinya takut. Seperti itu. Ya, terus lanjut. Tempat kembali mereka ialah neraka. Terus. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Baik, oleh karena itu maka kita harus mentauhidkan Allah. Sekarang kita lanjutkan nomor 15. Nomor 14 kan supaya mendapat ridha Allah, mentauhidkan Allah. Nomor 15, bersatu dan tidak berpecah belah. Bersatu dan tidak berpecah belah. Bersatu dan tidak berpecah belah. Ya itu ya. Tapi bersatunya di atas tauhid loh ya, sama sunnah. Jangan bersatu ala ikhwanul muslimin. Saudara-saudara sekalian, ya, kita ini harus bersatu. Jangan suka cari perbedaan, tapi cari persamaannya. Sudahlah, sudah. Hentikan membahas masalah syirik. Hentikan membahas masalah bid'ah. Itu bisa mencederai umat. Urusan syirik, urusan dia sama Allah. Urusan bid'ah, itu urusan mereka sama Allah. Yang penting kita sama-sama baca syahadat. Ayolah, rukun, jangan centang perenang. Itu ikhwanul muslim. Banyak gak yang kayak gini? Cobalah Bapak Ibu lihat ikan yang ada di dalam akuarium, 100 ekor ikan, semua warnanya itu hitam semuanya. Tentunya kita yang melihat gak akan senang. Kenapa? Gak menarik, hitam semua. Coba kalau di akuarium 100 ekor ikan, ada merah, ada hijau. Tahu hijau? Tahu warna hijau? Ada biru, tahu warna biru? Ya. Sudah, jangan towo-towo. Ya. Ada yang merah, tahu merah? Ada yang warna kuning? Ada juga yang hitam, hitam warna kuning ya Didi? Oh, sudahlah, Anda tahulah. Seperti itu, jangan ada dusta di antara kita. Ya, seperti itu. Lihat macam-macam ikannya, macam-macam warnanya. Dilihat mata itu sejuk. Karena apa? Berwarna-warni. Seperti itulah kita. Ayo cari persamaan. Ini ngawur ini ya, kayak begini. Ini syubhat loh ini. Syubhat ini. Maka kalau ingin bersatu, bersatu bukan ala gado-gado. Bukan. Bersatunya itu bersatu di atas Quran dan sunnah. Nah itu, makanya kalau mau menjalin ukhuwah Islamiyah harus ada batasannya. Lo apa batasannya? Nanti kajian di Pondok Mutiara hari Jumat itu. Nanti itu kan lanjutan materi yang lalu kan kita Jumat kelima kan. Gantinya nanti Jumat bulan depan karena saya safar, diganti Jumat pekan kelima nanti. Lah itu ada batasan ukhuwah itu, ada takyidnya, ada batasannya, ada. Tidak sembarangan kemudian kita menjalin persaudaraan. Baik, tidak. Nomor 16 terakhir, amalan mendatangkan ridha-Nya Allah, sering memberikan nasihat yang baik. Sering memberikan nasihat yang baik. Sering memberikan nasihat yang baik. Kenapa? Kenapa? Ya, dalilnya di mana? 14, 15, 16. Dalilnya Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomornya adalah nomor 1715. 1715. Atasnya 3236, atasnya 1715. Ya, silakan. dibaca. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isi sabdanya. Sesungguhnya Allah ridho terhadap kalian atas tiga hal, ya, dan juga membenci kalian atas tiga hal. Loh, lihat. Allah itu ridho kepada kalian tiga hal dan Allah benci kepada kalian tiga hal. Yang pertama, yang diridhoi dulu. Silakan. Allah ridho bila kalian beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya. Itu nomor satu. Beribadah kepada Allah dan tidak melakukan syirik. Nomor dua. Kalian berpegang teguh dengan agamanya. Stop. Kalian berpegang teguh kepada agamanya. Terus nomor tiga. Dan tidak berpecah belah. Dan kalian tidak pecah belah. Tidak berpecah belah. Seperti itu. Terus kemudian. Dan Allah membenci kalian dari perbincangan yang tidak jelas sumbernya. Nah. Kila wa kola. Ya, Allah membenci kalian tiga hal. Yang Allah benci adalah satu, kila wa kola. Desas-desus. Jari ini. Itu gak senang. Seperti ini dibenci oleh Allah. Terus kemudian nomor dua. Yang kedua adalah banyak bertanya. Banyak bertanya. Kecuali pertanyaannya kalau bermanfaat. Tapi kalau bertanyanya itu yang tidak manfaat. Ustaz, mana lebih dulu, telur atau ayam? Nah, ya, seperti itu. Ini gak usah dijawab yang seperti ini. Ya. Terus kemudian lanjut nomor tiga. Yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Menyia-nyia, boros-boros, sikap boros. Itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Termasuk perbuatan sikap boros adalah lebih mendahulukan orang lain daripada keluarga. Kalau sama orang lain royal, sama keluarga bakhil, itu boros, kata para ulama. Termasuk mereka yang suka menyimpan barang yang tidak dimanfaatkan, terutama ibu-ibu ini yang suka nyusu, nyimpan, ya. Jadi panci sa panci, ya. Ini banyak numpuk-numpuk, nggak dimanfaatkan, itu boros, menyia-nyiakan harta, seperti itu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis karena saya yakin Bapak Ibu sudah menunggu sebelum pukul 8. Mudah-mudahan amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.